Ladies and gentlemen, please welcome, I'm Nandalia Remix. I'm lupakan bayangan kasihmu. Cinta Remix. Berilah sahati tersiksa, berundang. Terima kasih. bisa nyulancurkan. Aku mengadirkan cinta kamu. Ladies and gentlemen, please welcome I'm Nandalia. Aku takkan sanggup untuk Terima kasih. Time Nandalia Remix. Thank you. Bye. Bounce Ball 난 달라.